Qaf dulu ya. Qaqiqubaqa. Qalqalah sugro, karena di ujung jadi qalqalah kubro. Bukankah itu ilmu tajwid? Ku matobi. Ku kang ikhfa, ikhfanya yang abad, yang jauh. Kalau jauh itu kalau non mati atau tanwin ketemu kaf dan kof. Tuh, ikhfanya. Dan ikhfa itu ditahan. Qaqiqubaqa. Qaqan yuqaqna minal muqni maqiqa qaniqa qaniqa. Dua fathah dibaca satu mad iwad jika dihentikan mad iwad. Halaman 40 buku wajib nomor 5. Coba dilihat ya. Tajwid semua ada. Jadi ini kelihatannya sepele, mudah, anak kecil aja pintar hafalin ini. Tapi banyak ilmu yang didapat. Banyak pengalaman yang didapat dari belajar makhraj ini. Qaqiqu baqa. Quqan qaqna minal muqni maqiqan qaniqa. Kaf, hamas ya. Kaf dan ta ini hamas, terjadinya hamasnya kalau mati. Gitu. Kaki. Enggak di kaki, enggak. Jadi kaf itu terjadi hamasnya kalau mati aja. Kakiku bak. Bak. Kakiku bak. Kuka. Kuka. Ikhfa seperti kof tadi. Kalau ko unsur o. Ya. Ka unsur a. Kuka. Kani. Kuka. Kani kak. Naminal muk. Nimakika. Kanika, kanika. Dua patah, dibaca satu, jika dihentikan mad, iwad. Kakiku bak, kuka, kanika, naminal mukni makika, kanika. Kemudian lam, lam masih gak susah-susah amat ya. Lalilubal, lalilubal. Lulal, lulal, lanilal. Kok lulal? Lu matobi'i. Lulannya ketemu lam, jadi idgham bila gunnah. Itu tajwid kan? Karena nun mati ketemu lam. Atau nun sukun ketemu lam. Lulal, lanilal. Lalnya hukum idhar, hukum lam mati. Lulal, lanilal, lanilal. Lulal, lanilal, naminal. Alif lam komariyah. Minal mul idhar hukum lam mati. Minal mul ni mali matobi'i malila. Mad iwad jika dihentikan, karena dihentikan, enggak dihentikan, berlaku hukum tanwin. Malilal idgham bila gunnah, kenapa? Karena patah ta'in atau tanwin ketemu lam. Malilal, malilal, lanila. Idgham bila gunnah tidak ditahan. Beda dengan idgham bila gunnah, ditahan sedikit. Lalilubal. Lulal lanilal naminal mulni malilal lanila. Mamimu bam. Mamimu bam. Mumam. Idgham biguna. Mumam manimam naminal mumni mamimam manima. Mamimu. Mamimu bam. Mumam manimam naminal mumni manimam manima.